Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali kita pada hari ini pengajian kita, pertemuan kita dihadiri oleh para asatiz yang bisa dikatakan hampir sempurna, tinggal Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiar saja yang belum hadir di sini ya. Ini merupakan suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan kita tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhtaro Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina." Falamma akhazathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktum ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncangkan gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan saya sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." Ayat 155 dari surah Al-A'raf ini masih merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya tentang bagaimana setelah selesainya pesta penyembahan Ijal, dan Nabi Musa telah mulai dapat menahan emosi dan marahnya, akal jernih sudah mulai tampak, maka Nabi Musa berkata, di antara salah satu taubat yang terdapat pada ajaran Nabi Musa, dan itu tidak diajarkan pada Nabi Muhammad alaihissalam karena rahmat Allah khusus kepada Nabi Muhammad, adalah diminta kepala suku hampir 70 orang perwakilan untuk menghadap Tuhan. Pada waktu itu terjadilah gempa. Karena apa? Bukti masih ada marah Tuhan kepada kaum Musa atau Bani Israel tadi. Jadi ada rojfah, gempa bumi. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalau misalnya memang Engkau ingin menghancurkan kaumku Bani Israel, seharusnya enggak sekarang. Tadi pada waktu mereka sedang menyembah, jatuhkan aja gempa sekalian, bumi lantahkan semua yang ada ketika mereka menyembah." Tetapi ini adalah harapan, dan itu pun goncang itu pun sekedar sebentar saja, dan Nabi Musa melanjutkan doanya bahwa apa yang terjadi itu sekedar cobaan, dan apa yang terjadi itu mungkin karena kedunguan dan kebodohan. Hal ini juga pernah dikatakan Nabi Muhammad kepada umat kepada kaum Taif, "Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Taif karena mereka tidak mengetahui. Pembahasan selanjutnya tentang fitnah dan cobaan yang diturunkan Allah kepada umat manusia dengan ijal tadi, tujuannya apa? Tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Dengan fitnah, dengan ujian, dengan adanya ijal, dengan adanya musibah mungkin sekarang ini, untuk menguji keimanan seseorang, apakah dia bertambah jauh dan sesat, atau dia bertambah dekat dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalaulah dia memilih kebaikan, petunjuk, maka sebenarnya itu adalah pilihan tepat. Karena apa? Karena Allah adalah waliyuna, dan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan akibat mungkin tergoda dari cobaan dan ujian itu, maka kita memohon ampun, faghfir lana, karena apa? Tidak ada sebaik-baik pengampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan yang menarik di sini. Sholat itu sendiri doa, Ustaz Perdana. Apakah perlu lagi setelah sholat kita berdoa? Toh di sholat sendiri kita sudah doa. Iya, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ad-du'a silahul mukmin, bahwasanya doa itu adalah senjatanya umat Islam. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Dia sangat mengharapkan para hambanya, ya, makhluk ciptaannya itu mau menengadahkan tangan dengan perasaan khaufan wa tama'an, rasa takut dan juga rasa harap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang diinginkannya. Artinya, salat itu adalah doa yang paling tinggi nilainya. Ya, dengan salat maka kejahatan dan keburukan seseorang itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti salat itu hanya satu-satunya merupakan doa satu-satunya. Akan tetapi di luar daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba untuk melantunkan doa-doa mereka di luar daripada pelaksanaan salat. Bahkan di dalam hadis sendiri kita bisa menemukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk-petunjuk tentang kapan saja doa itu yang mustajab untuk diterima oleh Allah. Selesai pelaksanaan salat, kata Rasulullah, bacalah doa karena itu akan diistajabkan. Kemudian lagi di tempat-tempat seperti Masjidil Haram, ya kan, Masjid Nabawi, dan pada waktu-waktu seperti ketika turun hujan, itu adalah waktu-waktu di mana doa dimustajabkan. Di malam hari ketika manusia semuanya tertidur, terlena, kita bangun menyadari bahwasanya diri kita sangat lemah di hadapan Allah, memohon kepadanya kekuatan dan kebaikan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi pada intinya adalah doa itu yang tertinggi adalah di dalam pelaksanaan salat. Akan tetapi di luar itu seorang muslim juga harus melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ardi, ketika dikatakan salat itu adalah doa, di mana kita membaca doa dalam salat itu, Ustaz Ardi? Kata salat itu sendiri kan berarti doa. Doa. Nah, tentu rangkaian bacaan di dalam salat itu sendiri mengandung banyak sekali doa. Seperti misalnya di dalam doa iftitah, kita membacakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ketika kita membacakan surah Al-Fatihah, itu lebih jelas lagi ketika kita mengatakan kepada Allah di dalam bacaan surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika itu kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus itu. Maka rangkaian daripada ibadah salat itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau melihat kalau seorang yang tinggal di pinggir sungai kemudian dia mandi 5 kali sehari ke sungai itu, apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Maka jawabannya tentu tidak. Begitu jugalah dengan orang yang salat 5 kali sehari semalam, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi dosanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima salat itu. Jadi salat di sini khususnya yang wajib, yang fardu atas kita, dan ditambah pula dengan salat-salat sunat yang lainnya, maka ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memohon ampunannya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengampunkan dosa kita baik yang besar dan kecil. Nah, begitu juga ketika kita sujud disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, karena di kala sujud itulah kita sedang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, memang benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Ardian Shah tadi bahwa sebenarnya salat itu sendiri sangat sedikit rukun-rukun yang wajib untuk dilafazkan. Sholat itu sendiri adalah rangkaian dari gerak. Yang wajib itu cuma takbiratul ihram dan baca al-fatihah dan salam. Selebihnya adalah untaian gerak. Tetapi dikatakan sholat dengan doa, karena apa? Karena sebenarnya itu adalah puncak dari al-khudu wal-ingkiyat, kepatuhan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika seseorang hamba patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Udah ya Tuhan, yang penting aku patuh kepada kepadamu dan setelah itu terserahmu apa yang terbaik yang kamu berikan, berikanlah kepadaku. Jadi sebenarnya ketika seseorang tidak meminta, tidak banyak permintaan di dalam sholat, tetapi dia melakukan amal ibadah dalam bentuk praktek fisik, maka sebenarnya itu adalah puncak ibadah dan puncak doa itu sendiri. Maka sebenarnya kenapa di dalam sholat itu ada doa? Karena doa itu tidaklah dalam bentuk permintaan, permintaan, permintaan. Ustaz Fajrul, ketika kita berdoa dan dikatakan bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita memahami doa itu dikabulkan dan apa yang terbaik yang kita minta kalaulah misalnya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pertama yang harus kita yakini, doa itu mesti dikabulkan. Mm-hmm. Kenapa? Karena firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iya. Itu satu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, meyakini bahwasanya doa kita itu tidak dikabulkan, berarti kita kurang percaya dengan apa yang sudah dipirmankan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, melihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan Baihaqi, bahwasanya doa itu ada tiga hal katanya. Tiga hal itu, pertama memang dikabulkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabulkan ini pun syaratnya jangan sampai terjadi pemotongan apa tali silaturahmi antara satu yang lainnya. Ya. Yang kedua, menjadi tabungan di akhirat kelak nanti. Jadi bukan nggak dikabulkan. Dan yang ketiga itu yang menurut riwayat hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwasanya yang ketiga itu dapat menepis mara bahaya yang terjadi, yang akan terjadi di dunia ini. Dah, kalau seandainya kita dapat memahami ini, kalau kita betul-betul introspeksi, mungkin ada yang terjadi dalam hidup kita keseharian itu yang mana Allah banyak sekali yang menyelamatkan diri kita. Berarti itu adalah terkabulkan, begitu ya? Terkabulkan doa kita itu. Karena Allah juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kita bahwasanya kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu termasuk zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Jadi itu memang diajak untuk seluruh elemen, seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini yang kita kaji saat ini, maka bisa jadi kita mengambil potongan ayat ini, walamma akhadzathumur rajfah. Rosbah ini kan diartikan tadi oleh Ustaz Arifin gempa bumi. Bahkan ada mengatakan dalam tafsir ini bahwasanya ar-rosbah itu bukan sekedar digoncangkan, tapi digoncangkan sampai mereka itu mati di dalamnya. Karena melihat dari tafsiran ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqah. Nah, yang betul-betul karena mereka itu sangkinkan kufurnya, sangkinkan tidak mau mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam bentuk dalam penantangan diri mereka sendiri. Sehingga itulah yang Allah jadikan. Bisa jadi yang lainnya selamat, bisa jadi yang selainnya memang betul-betul mati saat itu juga. Iya. Ustaz Perdana, pada ayat 155 dari surah Al-A'raf ini tergambarkan, dan mungkin 156 selanjutnya tergambarkan, ada doa-doa yang baik yang diucapkan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jadi pelajaran bagi kita, mungkin di antara permintaan yang baik yang mungkin dapat disampaikan kepada para pemirsa. Apa itu, Pak Ustaz? Iya, saya kira apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini itu adalah gambar lain bagaimana doa-doa yang masyhurat yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu sepatutnya kita lantunkan di dalam doa kita. Silahkan untuk memilih doa yang kita inginkan dengan bahasa sendiri, tapi yang terbaik adalah ketika kita mengambil itu dari Al-Quran dan Hadis, karena itu ada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Banyak sekali doa-doa yang diungkapkan Nabi Musa di dalam berbagai keterangan ayat. Ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepadaku itu sangat sedikit. Artinya di situ Nabi Musa mengharapkan anugerah yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dia peroleh. Kemudian lagi ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa memohon pertolongan dari Allah ketika dia merasa tidak mampu untuk menghadapi kaumnya karena sudah melakukan tindakan kesalahan membunuh salah seorang dari mereka, ya, dari orang-orang Firaun, ya. Jadi itu beberapa doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Tapi satu hal yang cukup penting di sini adalah bahwa di dalam keterangan ayat 155 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya tobat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Nabi Musa mengajarkan kepada kita di dalam 155 ini bahwa dia mengerahkan ada 70 orang untuk bertobat kepada Allah. Jadi ada tindakan real dari kesadaran akan kesalahan yang disadari oleh seseorang, kemudian dengan melantunkan doa-doa. Tapi di dalam keterangan ayat yang lain ada hal yang menarik ketika orang-orang ahli kitab mereka kemudian mengatakan aman nabihi innahul haqqu min rabbina, kami beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ketika mereka sudah sadar, dan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti wa idza sami'u lahu a'radu anhu, mereka tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang suka menggosip dan sebagainya. Jadi ini mungkin pengajaran besar kepada kita semua. Dan satu lagi tambahannya Ustaz Arifin, ketika Allah berfirman atuhlikuna itu istifham ingkari, dalam arti kata ini termasuk doa. Maksudnya janganlah engkau hancurkan kami ya Allah. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari sini kita menemukan bahwa di antara doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, ya Allah, engkaulah Maha pelindung kami dan untuk itu ampunilah kami, berilah rahmat kepada kami. Jadi ada tiga doa yang terbaik di sini, yaitu mohon ampun, mohon rahmat, dan berikan yang terbaik yang akan kita kaji esok hari di ayat 156. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Perdana, Ustadz Fajrul, dan Ustadz Ardi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.